Tresno iki tujuh mong telanan, kape mau amer kok kahanan, sing tak jalo amung kesabaran, muki Allah paring kesempatan. Kendolani api tekan ninyu